Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kelapangan waktu dan rezeki dalam arti kata ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mulai lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita selalu ketenangan dalam jiwa kita dengan merenungkan ayat demi ayat ataupun ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-10, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Artinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki apa yang dikehendaki Allah, yaitu Allah ingin kalau seandainya Allah memberikan petunjuk, dapat memberikan petunjuk kepada manusia dan jin, sebagaimana Allah juga memberikan menunjuki seluruh makhluk yang lain. Akan tetapi yang diinginkan Allah adalah keikhlasan hati kita. Maka dalam kajian pertemuan ayat ini juga Allah ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya kita ini dapat menjadikan diri kita ini ikhlas tentang apa yang telah Allah turunkan dari langit, yaitu berupa air, dan Allah tumbuh-tumbuhkan tumbuhan, dan Allah jadikan tempat, suatu tempat itu, tumbuh-tumbuhan itu menjadi makanan ternak bagi pengembala-pengembala. Juga Allah ciptakan bagaimana kita dapat menikmati air minum, air minum yang betul-betul sumbernya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini ada tiga hal yang ditekankan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah menjadi hal yang sangat primer dalam kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita. Kadang-kadang ketika Allah menurunkan hujan, satu sisi manusia itu merasakan sangat terganggu, tapi satu sisi lain sangat mengharapkan hujan itu turun. Maka dari hal ini saja kita sudah tidak mampu mendapat atau menjadikan diri kita ini dapat menerima keadaan yang seperti itu. Bagaimana kita akan menjadi manusia-manusia yang ikhlas menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena ayat 10 dari surah An-Nahl ini sangat berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang menekankan bagaimana pentingnya kita supaya mendapatkan keikhlasan, supaya kita dapat melaksanakan keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Dari hujan turun saja sudah banyak orang yang tidak menerima hujan itu. Tapi itulah dia, supaya kita dapat membaca, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sangat egois ketika kita tidak mau menerima tentang turunnya hujan itu. Padahal dari sisi lain hujan itu sangat diperlukan, khususnya bagian pertanian, khususnya bagian yang sangat memerlukan air di tengah-tengah kemarau ataupun yang lain sangat memerlukan hal ini. Setelah itu, bagaimana orang ini akan mendapatkan minuman yang segar, yang mana itu sebetulnya adalah mutlak yang Allah ciptakan untuk diri kita. Cobalah kalau kita bayangkan, seandainya hujan itu tidak datang, mungkin kita akan kekeringan sumber air kita ini. Maka kita sangat berbahagia, Walaupun secara tidak langsung hujan itu menguntungkan diri seseorang, bukan orang yang lain, tapi tapi itu adalah dapat menguntungkan bagi diri kita apabila kita nanti ingin membutuhkan air minum, dan air minum itu tidak akan pernah habis dari muka bumi ini. Itulah menunjukkan tentang kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita, bagaimana kita dapat mensiasatinya sehingga kita dapat mengikhlaskan diri kita. Wa minhu syajarun. Syajarun di sini adalah tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan itu dapat berjalan dengan subur, dapat tumbuh dengan subur. Artinya kita di sini juga harus dapat menjadikan sesuatu yang Allah ciptakan itu, kita dapat menikmatinya walaupun secara tidak langsung. Begitu juga wa fihi tusimun, di antara tumbuh pohon-pohon tersebut itu dapat atau rumput-rumput yang tumbuh di muka bumi ini itu dapat bermanfaat bagi apa? Bagi orang-orang yang mengembalakan ternaknya. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, akan lebih menjelaskan lagi bagaimana ayat 10 dari surah An-Nahl ini. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ini menginspirasikan kepada kita bahwa Allah ketika meminta kita untuk beternak, bukan berarti habis itu dia melepaskan begitu saja usaha manusia. Allah telah menegaskan, inna rabbakum la ra'ufur rahim. Dia maha kasih dan maha kasih. Ada empati dan ada simpati. Jadi diantara bagaimana usaha manusia yang harus dia lakukan dalam beternak ini, pertama kali Allah menjamin air yang cukup bagi ternak itu. Jadi berternaklah di daerah yang luas, kalau bisa ada anak sungainya sehingga konsumsi air tidak bermasalah. Kemudian habis itu yang sangat penting bagi peternakan itu adalah rumput untuk makanan ternak. Bahkan kita menemukan ada kawan yang berternak itu untuk menggemukkan sapi untuk mencapai berat yang hampir ratusan kilo beratnya, itu membutuhkan satu ekor itu membutuhkan hampir 2 hektar rumput supaya stabil makanannya untuk beberapa ekor sapi sampai berapa hektar luasnya. Wa fihi tusimun. Jadi di sini menggambarkan kepada kita bahwa Allah menyediakan lahan yang luas untuk menyediakan lalang bagi makanan ternak sapi tersebut. Di samping itu Allah memberikan air sebagai sarana untuk minuman bagi sapi tersebut atau hewan ternak secara umum. Bila dua hal ini, maka hewan ternak itu dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Kalaulah demikian Allah telah menyediakannya, tinggal manusia yang berada di perkampungan, yang sekarang duduk ongkang-ongkang, tidak tahu apa yang dikerjakan, hanya menunggu masa pegawai negeri kapan dibuka, sudah masanya untuk memulai berwirausaha, diantaranya mungkin dengan beternak. Kalaupun tidak sampai dalam skala besar, untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga pun cukup dan memadai. Mungkin kalaulah tidak sampai berternak sapi yang begitu besar, keledai pun, kambing pun jadi. Kalaupun tidak sampai kambing, ayam pun jadi. Kalaupun tidak bisa ayam, lele pun jadi. Semuanya adalah usaha yang telah dimotivasi dan diinspirasikan Allah. Ketika kita berbuat, Allah akan mempermudah. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, niscaya Allah akan melihat kerjamu, dan Nabi melihat, dan umat Islam melihat. Ketika dia melihat, maka dia akan membantu yang sukar menjadi mudah, yang pelik menjadi ringan, yang berat menjadi ringan, yang payah menjadi mudah, semuanya berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini mengilustrasikan kepada kita air sebagai sumber kehidupan. Air diturunkan di sini dari langit, as-sama, walaupun sebenarnya air diturunkan dari awan, as-sahab. Tetapi karena as-sahab atau awan berada di atas, maka semua yang di atas disebut dengan as-sama. Maka tidak ada masalah Apakah air turun dari awan atau dari langit? Ya, awan itu berada di atas dan atas adalah gambaran dari langit itu sendiri. Air sumber kehidupan. Selain untuk hewan ternak, air juga untuk tumbuh-tumbuhan. Hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan dikonsumsi oleh manusia. Manusia memakan sayur mayur, manusia memakan daging. Manusia lebih dari itu memerlukan minuman, syarabun. Jadi air menurunkan minuman, air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, air mengembangbiakkan hewan. Ini merupakan gambaran bagi kita bagaimana air sumber kehidupan, manusia dapat tumbuh, hewan dapat tumbuh, dan binatang pun dan tumbuh-tumbuhan pun dapat tumbuh. Ketika manusia disebutkan Allah dalam ayat ini syarabun, maka manusia harus memahaminya dengan pernyataan yang cerdas. Karena apa? Karena kita menemukan pada saat ini air tidak layak untuk diminum. Jadi ada air layak diminum dan ada air tidak layak untuk diminum. Kenapa air tidak layak untuk diminum? Karena sudah terkontaminasi. Terkontaminasi oleh limbah pabrik. Lebih jauh dari itu, terkontaminasi oleh limbah rumah tangga, dan itu frekuensinya lebih besar. Jadi mengilustrasikan kepada kita, jagalah sumber mata air, jagalah sungai sebagai sumber air minum, jagalah air itu sendiri agar dapat diminum. Tidak saja untuk kita pada saat ini, tetapi juga kita menemukan, tapi juga untuk masa depan anak dan cucu kita. Betapa menyedihkan bila kita menemukan Indonesia sebagai negara khatulistiwa, daerah yang curah hujannya tinggi, ada daerah yang tidak memiliki cadangan air yang layak untuk diminum. Sekali lagi Allah menegaskan ayat ini sebagai pembelajaran bagi kita. Berternaklah, jagalah air minum, dan jagalah pangan kita. Iya, Ustaz Zainal Arifin, terima kasih. Keterangan demi keterangan sudah dijelaskan, bahkan bagaimana tadi dijelaskan tentang air hujan. Air hujan itu tentunya turun dari langit. Dalam arti kata, dia akan melalui proses. Proses dalam arti kata adalah proses penguapan, proses pengkristalan untuk menjadi awan. Maka manusia ini tidak akan dapat minum air laut yang asin. Maka dengan proses ini adalah merupakan salah satu nikmat hikmah Allah SWT menjadikan air laut dan samudra yang asin itu, dan yang bahwa sangat banyak garamnya itu, yang baik sebetulnya kalau itu dapat merusak diri kita juga, tapi dengan melalui proses-proses penguapan ini sehingga kita dapat menikmati air yang begitu segar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalaulah kita lihat proses ini, tentunya manusia itu tidak akan sanggup untuk melaksanakan hal seperti ini. Karena apa? Karena akan memerlukan biaya-biaya yang sangat besar. Di samping itu juga perlu pemeliharaan mesin sehingga menjadikan air itu bisa bagaimana air itu tetap, apalagi nanti mesin itu perlu diservis dan lainnya, banyak sekali peralatan-peralatan itu. Maka kita harus banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai tujuan yang sempurna, salah satunya itu tadi yang ditekankan dalam ayat yang sebelumnya, bagaimana kita ini menjadi hamba yang ikhlas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Akhirul kalam. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.